Siapa yang berani bangkit di waktu fajar? Pasti cuma orang-orang beriman pilihan, betul tidak? Orang munafik mendekati fajar baru mulai ngantuk dia. Tadi begadang. Baru mulai ngantuk, mulai teler dia. Kemudian mendekati subuh tidur orang munafik. Kalau orang beriman malah pada waktu itu dia bangkit. Dia bangkit. Kalau tadi kelihatan tidak berdaya, kalau tadi kelihatan pasrah, makin mendekati kepada kemenangan Islam, barulah dia jaga, dia bangun seberat apapun, dia bangkit, teriakkan Allahu Akbar bersama para alim ulama, memperjuangkan Islam, menegakkan dakwah, mengamalkan jihad, dan menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, berkorban dengan harta, dengan nyawa sekalipun, dia bangkit mencari keutamaan. Lalu dia mulai tahajud di penghujung malam, sepertiga malam terakhir dia pun tahajud. Dia mencari keutamaan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan Allah sangat rapat. Orang beriman di penghujung malam bangkit. Maka siapa saja yang di penghujung ini, penghujung malam ini. Siapa saja di Indonesia ini yang ikut bangkit berjuang dengan para alim ulama, merekalah orang-orang beriman. Kata Rasulullah menjelang Dajjal keluar, umatku terbelah menjadi dua, mukmin haqqan, munafik haqqan. Yang munafik telap oleh dunia. Oleh gemerlapnya dunia mereka akhirnya terpedaya, terhipnotis oleh iming-iming, akhirnya lompat kubu. Benar, ini akhir zaman. Oleh iming-iming dunia, oleh jabatan atau dengan sedikit ancaman, akhirnya dia loncat pagar. Pindah dari kebenaran yang sudah jelas-jelas benar menuju kebatilan yang terang benderang batilnya. Inilah dia zamannya. Mari kita lanjutkan. Setelah Allah menyebutkan itu, kemudian Allah menghadapkan dengan kaum An. Allah menghadapkan dengan kaum Tamun. Allah hadapkan dengan Fir'aun. Kaum An ini waya raya. Kaum Tamun kokoh-kokoh. Teknologinya hebat. Fir'aun memiliki bala tentara yang tak terkalahkan. Tipe yang tiga ini dihadapi. Kekayaan, teknologi yang hebat, dan kekuasaan yang tidak terkalahkan. Orang beriman yang bangun di tengah malam atau di penghujung malam terakhir harus berhadapan di akhir zaman dengan tipe-tipe Ad, tipe Samud, dan tipe Fir'aun di akhir zaman. Yang memiliki harta, memiliki teknologi, memiliki kekuasaan dan militer, tentara. Ini harus dihadapi oleh orang beriman yang bangun di penghujung malam terakhir. Lalu ada nyelip di sini. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ada pula tipe manusianya. Kalau dia dikayakan oleh Allah, dia berkata, Allah telah memuliakan saya. Buktinya saya dikayakan, saya disukseskan. Jabatan saya tinggi, kekuasaan saya dan pengaruh saya, jabatan bla bla bla bla bla. Terus, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun apabila dia miskin, adapun bila dia melihat jalan yang ditempuhnya membawa dia tidak menguntungkan dunianya, dia mengatakan ini adalah kehinaan. Ini adalah kehinaan. Dia anggap apapun yang bisa merugikan bisnis, dia anggap apapun yang bisa merugikan dunianya, bisa menjatuhkan posisinya, bisa dipecat dia, itulah kehinaan. Maka dia tidak mau dengan kehinaan itu. Dia akan merapat bagaimanapun caranya untuk bisa mempertahankan kekayaannya. Kalau bisa kekayaannya nambah. Nah, tipe yang ini adalah tipe orang munafik. Dia lihat kemuliaan itu adalah pada harta. Dia melihat kemuliaan itu ada pada jabatan, ada pada kekuasaan, ada pada kehormatan. Maka siapa yang sedang berkuasa, siapa yang sedang punya harta, dia merapatnya ke sana. Merapatnya dia ke sana. Bukan kepada di mana kebenaran. Siapa yang mengusung kebenaran, bukan ke sana dia merapat. Tapi dia merapat siapa yang bisa memberikan kepadanya harta. Siapa yang bisa menjamin untuknya kekuasaan dan jabatan, dia merapatnya ke sana. Karena dia lihat itulah kemuliaan. Tapi berjuang, kekuasaan jadi hilang, jabatan jadi hilang. Harta menjadi tipis, bisnis terancam segala macamnya, dan itu bahaya. Maka dia menghindari apapun risiko. Inilah dia golongan munafik. Okay? Yang pertama mukmin bangkit, lalu berhadapan dengan kekuasaan yang diktator. Sementara orang munafik cari aman, yang mana dunianya bisa terjamin. Masya Allah. Coba kita lihat lanjutan ayat, penutupannya adalah jika berhadapan orang-orang beriman yang bangun di penghujung malam terakhir ini, lalu akhirnya mereka meninggal dunia, mereka inilah yang berhak dipanggil oleh malaikat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi si munafik, oh tidak, si munafik tidak akan pernah dipanggil di akhir hayatnya dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, malah dipanggil dengan ya ayat Tuhan nafsul khabithah, wahai yang berjiwa kotor, busur, memijijikan, keluar kamu. Ini yang terjadi nanti di akhir hayatnya. Para munafikin, para mujrimin, para fasikin, para kafirin, para musyrikin, ini mereka akan berhadapan dengan malaikat maut, tidak dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, tapi ya ayat Tuhan nafsul khabithah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kita kembali kepada pembahasan kita. Setelah mendengarkan ini, kira-kira lamakah kebangkitan Islam? Lamakah lagi kebangkitan Islam? Ini Rasulullah menyebutkan bahwa masa kita antara start to finish, ini sebutkan dengan panjang lebar dan detail dalam tadi. Sekalipun ini hadis dhaif, tetapi hadis dhaif oleh para ulama ahli hadis tetap dianggap sebagai perkataan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi, hanya tidak kita jadikan di atasnya berpijak akidah dan keyakinan. Hanya sekedar tahu dan mengilmui. Kalau sudah terjadi barulah kita yakin. Oke? Okay? Kata Rasulullah SAW, dari start ke finish, kita ini diberi jatah oleh Allah dalam dua kumpulan riwayat ya. Yang pertama, umur umatku dari start ke finish adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi itu dari Nabi Musa dan Nabi Isa 2000 tahun. Umur umat Nasrani dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600, jadi tinggal jadi umur umat Islam. Yang pertama 1400 tahun hitungan hijriah. Kelompok yang kedua kata Rasulullah, umur umatku, dan ini hadisnya memang banyak tapi jalur riwayat yang mendukung sangat banyak, sehingga menurut para ulama ilmu hadis mengatakan jika hadis dhaif ditopang oleh riwayat yang lain yang sangat banyak walaupun sama-sama dhaif, akibatnya saling menguatkan, lalu naiklah ke atas satu tingkat menjadi hasan riwayat ini. Sekarang kata Rasulullah, umur umatku di sisi Allah hanya satu hari yang tersisa. Dan sejak beliau, dari sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai selepas, hanya tersisa satu hari saja. Kemudian Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi, berarti satu setengah hari. Pengunjung hadis kepada Rasulullah, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Makin ini semakin berat ujiannya, betul? Ya, makin berat. Di sini saja sudah babak belur kita menuju bidat Tuhan. Sini sudah bawa belur, dalam keadaan lemah, disuruh bangkit lagi. Dalam keadaan lemah, disuruh bangkit, disuruh berjuang. Padahal sudah bawa belur. Semoga umatku tidak menjadi lemah, karena Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah, dalam surah Sajadah ayat 5, sama dengan 1000 tahun kita menghitung di dunia. Berarti satu setengah hari adalah 1500. Data kita sebenarnya cuma 1000 tahun, tapi Allah tambahkan setengah hari lagi. Allah tambahkan setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Tiga ratus tahun kemudian itu jatah yang sebenarnya. Tapi kata Rasul ditambahkan oleh Allah setengah hari lagi. Sejak tahun 1000 Hijriah. Sebenarnya jatah kita itu sudah habis. Nah, yang kita ini menjalankan penambahan dari Allah 500 tahun lagi. Oke? Kaum muslimin yang kami muliakan, 1400 Hijriah, 1500 Hijriah. Para ulama sepakat mengatakan umur umat Islam ini, ulama ahlu sunnah wal jamaah ya, jumhur sepakat mengatakan dari start ke finish, dari Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai wafatnya kita serentak, adalah antara 1400 ke 1500 Hijriah, umat Islam habis di muka bumi. Habis. Tidak tersisa yang hidup satu orang pun saja. Dalam sarjana yang ketujuh adalah angin lembut yang sejuk lagi wangi, berbau wangi kesturi. Tapi angin lembut ini akan cepat membungkus bumi dan membawa visi atau misi kematian. Siapapun orang yang beriman di muka bumi ini akan mati tersentuh oleh angin itu atau terhirup oleh angin tersebut. maka serentak satu kampung orang Islam habis langsung. Inilah akhir finish. Nah, masa antara satu finish adalah 1400 ke 1500. Ada segelintir kecil ulama yang nekat, seperti Imam Asy-Syafi'i berani menyebutkan angka tahunnya. 1477 Hijriah, kata Imam Asy-Syafi'i, umat Islam habis. Berani menyebut angka tahun itu menjadikan ulama-ulama yang lain tidak menerima. Karena dalilnya bukan dari Al-Quran. Dalilnya hanya ijtihad pribadi beliau. Tidak ada hadis yang saya menyebutkan 1477 Hijriah. Tapi nekat Imam Asy-Syafi'i. Tentulah beliau pakar juga di hadis, pakar juga di bidang tafsir, pakar di sejarah, pakar yang lainnya. Namun karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih, ditolak oleh para ulama-ulama sedunia di masa itu. Ada juga yang mengatakan 1476 Hijriah, ada yang mengatakan 1482 Hijriah, mencelap habis. Kita semua sepakat tolak penyebutan angka tahun tertentu selama dalil yang tidak ada dari Al-Quran. Setuju? Setuju. Selama dalil yang tidak ada dari hadis yang sahih. Tapi kalau yang ini ada dalilnya, 1400 dengan 1500. Oke. Sekarang bahasa yang paling ideal adalah bahasanya Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad adalah, dan sejak Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai sampai finish habis mencari serentak, umur umat Nabi adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Nah, ini bahasa yang paling enak, kan? Lebih dari 1400 tapi tidak akan lewat dari 1500. Antara ini habis. Nah, sekarang kita sudah 1440 Hijriah. Hijriah ini hitungannya dimulai dari sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, betul? Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul, dan itu di Mekah. Beliau di Mekah sebelum hijrah adalah 13 tahun. Maknanya 13 tahun ini wajib ditambahkan kemarin. Artinya totalnya berapa? 1453 tahun dari umat hijrah yang sudah berjalan. Seandainya keberadaan kita di muka bumi ini orang Islam maksimal hanya sampai 1500 Hijriah, artinya tersisa di depan kita untuk hidup paling lama 47 tahun lagi. Hitungan Hijriah masih lama atau dekat? Maka rasanya tidak pantas hari ini kita masih bakhir.